telah ku tetapkan di jiwaku, kaulah kini teman hidupku, oh, bunga hati penghias kalbu. Aku pun begitu kepadamu, senantiasa ku memujai, kaulah pelita dalam jiwa. Percayalah.